Oke, komentar yang pertama dari Bu Eni. Halo Bu Eni, selamat siang. Iya, Bu Eni, silakan. Gini ya, Bu ya. Kalau menurut pendapat saya ya, katanya pemerintah janji kalau rakyatnya pakai gas nggak dinaikin. Ternyata janjinya bohong gitu. Oke. Maksudnya pokoknya minyak tanah katanya nanti hilang. Ternyata semuanya pada naik, Ibu. Nah, sekarang itu semuanya rusak, Ibu. Korupsinya udah mengakar, Ibu. Iya. Dari RT, RW, kelurahan, kecamatan. Oh, semua-muanya deh, Bu. Itu duitnya kemana gitu. Itu aja, Bu. Iya, opini yang berikutnya dari Pak Fandra. Halo, Pak Fandra. Ya, iya. Silakan Pak Fandra untuk komentarnya. Nah, ini Pertamina kan naikin gitu, dibilang sesuai dengan pasar. Nah, pasar di Singapura itu Aqua satu itu 25.000. Kenapa Aqua di sini nggak sesuaikan? Kenapa harus gas saja? Itu okay. Mah pinter-pinter Pertamina bodohin rakyat aja, Bu. Begitu aja ya. Baik, terima kasih ya, Pak Fandra. Sudah ada Bapak Yudi siap untuk memberikan pendapatnya. Halo Pak Yudi. Halo, selamat siang, Bu. Iya, silakan Pak Yudi. Komentar saya cuma gini aja. Pertamina itu sekarang merupakan perusahaan tanpa mikirin nasib bangsa. Gitu aja. Itu dia naikin harga itu maunya aja. Itu gara-gara contoh pimpinan kita juga tuh yang wakilnya bilang harga per, apa itu minyak tuh mulai samain dengan harga internasional. Saya bingung sekolahnya di mana itu. Mereka penghasilannya berapa, kita berapa. Mau matiin rakyat Indonesia orang kayak gitu. Makasih. Ya, terima kasih kembali Pak Yudi. Yang berikutnya ada Pak Andi. Pak Andi, halo, selamat siang Pak Andi. Selamat siang, Bu. Silakan komentarnya ya, Pak Andi. Lagi-lagi rakyat yang dikorbankan ya, Bu ya. Iya. Korupsinya terlalu besar di Pertamina. Oke. Ya, seharusnya kan Pertamina memperhatikan aja tidak berang banyak ya, Bu ya. Ini kan sudah menjadi suatu kebutuhan ya, gak LPG. Dulu kan minyak tani dikonfirmasi ke gas itu aja udah merampas hak rakyat itu ya, Bu ya. Betul, buat rakyat miskin. Jadi ya ini lagi-lagi keterlaluan ya, gak memikirkan rakyat. Itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Andi. Satu kesempatan terakhir siang hari ini. Halo. Ya, Pak Jimmy silakan. Ya, Pertamina perusahaan minyak Indonesia atau perusahaan minyak Amerika sih? Saya rasa perusahaan minyak Amerika kali, jadi bertindaknya untuk kepentingan Amerika, bukan kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bapak.